Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allamahu wa ta'limahu wal ifadah wal istifadah. Wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalah al khair. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه إلى قوله وعليك بصلاة الليل فقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل dan seyogyanya kalian melaksanakan salat di malam hari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik salat setelah salat lima waktu adalah salat yang dilaksanakan di malam hari. Wa qala alaihi salatu wasalam, fadlu salatil lail ala salatin nahar ka fadli sadaqatis sirri alal alaniyah. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salat di malam hari dibandingkan dengan sholat di siang hari sebagaimana keutamaan sedekah sir diam-diam dibandingkan dengan sedekah terang-terangan. Waqad warada anna sadaqata sir tudha'afu ala sadaqatil alaniyah bi 70 dhi'fan. Dan telah diriwayatkan bahwasanya sedekah sir dilipat gandakan atas sedekah terang-terangan dengan 70 kali lipat. Qala alaihi salatu wasalam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'abu salihina qablakum wa maqrabatun lakum ila rabbikum. Atas kalian hendaknya melaksanakan salat di malam hari karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh dan itu juga sebagai pendekatan diri kepada Tuhan kalian. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan juga sebagai penghapus dosa-dosa kalian. Wa manhatun anil isim, dan juga sebagai penghalang dari perbuatan maksiat. Wa matradatun lidda' anil jasad, dan juga untuk menghilangkan dan menjauhkan penyakit dari badan kita. Wa alam anna man shalla ba'dal isya faqad qama minal lail. Ketahuilah barang siapa yang salat setelah salat isya maka dia berarti telah melaksanakan qiyamul lail. Wa qad kana ba'du salaf yusalli wirduhu min awwalil lail walakin fil qiyam ba'dan nawm irhamun li syaitan wa mujahadatun lin nafs wa sirrun ajibun. Sebagian salaf mereka melaksanakan sholat yang wiridnya dilaksanakan kebiasaannya di sholat dilaksanakan di awal malam. Akan tetapi kalau melaksanakan sholat setelah tidur maka itu lebih menyusahkan setan dan juga sebagai melawan hawa nafsu dan di situ ada rahasia yang ajib. Wa huwa tahajjud alladhi amarallahu bihi rasulah fi qalihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan itulah yang dinamakan tahajjud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rasulnya dalam ayatnya. Dan sebagian malam maka bertahajjudlah nafilatan laka. Wa fil ma'thur, dan dalam hadis yang ma'thur juga disebutkan innallaha ya'jabu minal abdi idza qama man ala firashihi wa baina ahli ila salatih wa yubahi bihi malaikatahu wa yubbil alaihi biwajhil karim. Dikatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala heran terhadap seorang hamba yang bangun dari kasurnya, dia tinggalkan istrinya, dia beranjak melaksanakan salatnya, maka di situ dia akan dibanggakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan menghadap kepadanya dengan wajahnya yang mulia. wa'lam annahu yaghbu bi talibil akhirah an la yakuna lahu qiyamun bil lail. Dan ketahuilah bahasanya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka sangatlah baginya kejelekan kalau dia tidak punya kebiasaan salat di malam hari. Kaifa wal muridu la yazalu taliban lil mazid muta'arridan lin nafahat ala dawamil awqat. Bagaimana tidak, sedangkan orang yang menginginkan kebaikan di akhirat, maka harusnya dia senantiasa meminta dan mengharap tambahan, tambahan daripada pahala, tambahan ibadah, dan menghadang daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Yang mana di sini Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad menganjurkan kepada kita untuk sholat di malam hari, qiyamul lail, yang tadi dikatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, afdalu sholah ba'dan maktubah sholatul lail. Jadi sebaik-baik sholat setelah sholat lima waktu adalah sholat yang dilaksanakan di malam hari. Oleh karena itu sholat yang dilaksanakan di malam hari itu lebih utama dibandingkan sholat yang dilaksanakan di siang hari. Oleh karena itu kalau kita melaksanakan sholat tasbih misalnya, maka boleh kita melaksanakannya di siang hari, boleh juga kita melaksanakannya di malam hari. Tapi ulama mengatakan bahwasanya sholat tasbih itu kalau dilaksanakan di malam hari itu lebih utama dibandingkan kalau kita melaksanakannya di siang hari. Dua-duanya boleh. Begitu juga sholat-sholat nafilah mutlaqah, sholat yang tanpa ada waktu tertentu, boleh siang hari, boleh malam hari, kapan aja boleh dilaksanakan selain waktu-waktu yang makruh. Maka di situ ulama juga mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah dilaksanakan sholat tersebut di malam hari. Yang dimaksud di malam hari adalah setelah sholat isya, langsung boleh, itu adalah sholat di malam hari. Tapi juga tadi Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan bahwasanya akan lebih utama lagi kalau sholat yang dilaksanakan di malam hari itu dilaksanakan setelah tidur. Ini yang namanya tahajud. Jadi kita sering mendengar tahajud, tahajud, tahajud. Beda antara tahajud dengan qiyamul lail. Qiyamul lail lebih umum, tahajud lebih khusus. Qiyamul lail sebagaimana sudah kita sebutkan tadi adalah sholat yang dilaksanakan habis sholat isya di malam hari, artinya itu adalah qiyamul lail. Mau dia itu sholatnya setelah atau sebelum tidur atau setelah tidur. Tapi yang namanya tahajud tidak dianggap namanya tahajud kecuali kalau dilaksanakan setelah tidur, itu baru tahajud. Jadi syaratnya ada dua, tahajud setelah tidur dan setelah sholat isya, itu baru sholatnya dinamakan sholat tahajud. Mau dia setelah sholat isya, bahkan katanya ulama, bahkan walaupun sholat isyanya itu jamak takdim. Jadi kalau misalnya dia musafir, kemudian dia mentakdim sholat, mendahulukan sholat isya dilaksanakan di sholat, di waktunya sholat maghrib, tapi dia setelah itu tidur, kemudian setelah tidur dia langsung sholat, maka di situ sholatnya dihukumi sholatnya adalah sholat tahajud, karena dia melaksanakan sholat tersebut setelah sholat isya dan melaksanakannya setelah tidur. Ya, itu yang dinamakan tahajud. Dan dalam sholat tahajud kita tahu tadi dikatakan fa innahu da'bu sholihin. Tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh. Kalau kita perhatikan orang-orang soleh, tandanya adalah dia punya wirid, punya kebiasaan melaksanakan tahajud. Rata-rata seperti itu. Da'bu sholihin, itulah yang dikatakan oleh Rasul, kebiasaan orang-orang soleh. Siapa orang soleh yang dimaksud orang soleh? Orang soleh, orang soleh adalah orang yang melaksanakan haknya Allah dan juga melaksanakan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang soleh. Mau dia punya ilmu atau tidak punya ilmu, yang penting dia laksanakan hak untuk Allah, dia laksanakan hak kepada manusia, berarti dia dianggap dan dinamakan orang soleh. Dan kebiasaan orang soleh melaksanakan yang namanya tahajud, dianjurkan untuk tahajud. Kenapa kok dianjurkan untuk tahajud? Sebagaimana kita tahu, ya, di saat tahajud manusia, di saat malam hari, di situ biasanya manusia terlelap dalam tidurnya. Biasanya mereka dalam keadaan tidak terjaga, mereka tertidur, sehingga membuat kita ketika ibadah di saat itu lebih dekat kepada ikhlas. Beda dengan sholat maghrib di waktu pagi hari, di siang hari, di sore hari. Manusia berkeliaran. Manusia berada di antara kita, melihat kepada kita. Yang andai kata kita melaksanakan sholat ketika itu, dikhawatirkan kita ini ingin dilihat oleh orang. Atau minimal kita senang ketika kita sholat dilihat orang, diketahui oleh orang. Ini penyakit manusia. Manusia ini lemah, gampang terkena penyakit. Menghadapi godaan seperti ini tidak mudah. Ketika kita melaksanakan sholat, kemudian kita merasa senang ada orang banyak melihat kita ketika kita sholat, itu sudah riya. Dan itu sudah dianggap menghabiskan pahala ibadah itu sendiri, percuma, sia-sia ibadah kita. Atau ketika kita misalnya melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, kemudian suatu waktu ada orang yang bercerita, kita mendengar, oh si fulan itu kemarin sholat, si fulan itu kemarin baca Quran. Ketika kita mendengar mereka memuji kita, kita senang. Itu juga namanya riya. Apalagi kalau kita dipuji sama orang, puasanya kita ini kemarin sholat, kita kemarin baca Quran. Wah kalau gitu aku akan tambah sholatnya, aku akan tambah baca azan Qurannya. Berarti dia membuat nambah kebacaan Qurannya, menambah sholatnya, ibadahnya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena dipuji oleh manusia. Ya, ini namanya riya. Dan ibadah yang dilandasi oleh penyakit riya, semuanya akan sia-sia dan tidak ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malah dia akan dianggap sebagai orang yang mustahzi, orang yang mengejek Tuhannya, merendahkan Tuhannya, seakan-akan di situ ada sesuatu yang lebih baik dari Allah, sehingga dia ingin ibadah tersebut bukan karena Allah tapi karena orang lain, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Seakan-akan dia merendahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, ya ayuhannas assalam wa'atimu ta'am wasilul arham wasallu billail wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah mengucapkan salam kepada yang lainnya dan berikan kepada manusia yang membutuhkan makanan dan sambung tali silaturahmi dan salatlah kalian di saat mereka manusia terlelap dalam tidurnya. Tidur mereka, kita sholat sendiri, tidak ada yang melihat, lebih dekat kepada ikhlas. Oleh karena itu Al-Imam Junaid rahimahullah subhanahu wa ta'ala, setelah meninggalnya beliau dimimpikan oleh orang soleh, yang ru'yah solihin adalah hak, mimpi orang soleh benar dan hak, sesuatu yang hak. Ketika itu orang soleh itu bermimpi melihat Imam Junaid setelah meninggalnya. Maka di situ dia berkata kepada Imam Junaid, ya Junaid, kif haluk, bagaimana keadaanmu? Maka di situ Imam Junaid mengatakan, tahat tilkal isyarat, wahabat tilkal ibarat, wafaniyat tilkal ulum, wama nafa'ana illa ruqayat, kunna narka'uha indas sahar. Wahai fulan, ketahuilah bahwasanya isyarat-isyarat yang telah kami laksanakan di waktu kami hidup semuanya telah lenyap. Kata-kata yang kami berikan dengan kata-kata kami manfaat kepada manusia semuanya ternyata sia-sia, tidak mendapatkan kebaikannya. Dan ilmu-ilmu yang kami sebarkan dan semuanya ternyata pergi dari kami, tidak kami mendapatkan kebaikannya. Wa ma nafa'ana ila ruqayat, dan kami tidak mendapatkan manfaat saat ini kecuali dengan sebab ruqayat, rakaat-rakaat, salat-salat, narka'uha inda sahar, yang kami laksanakan rakaat-rakaat tersebut ketika sahar, yaitu menjelang subuh di malam hari di saat orang tidur. Kenapa? Aqrab ilal ikhlas. Jadi karena betul-betul mahalnya sifat ikhlas dari manusia ketika melaksanakan ibadah, sehingga dikatakan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annasu halka, annasu halka illal alimun, kecuali orang yang alim. Manusia semuanya akan binasa, manusia akan hancur kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halka illal amilun, dan manusia yang berilmu pun akan binasa kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Wal alimuna halka illal muhlisun. Yang beramal, yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya juga akan binasa, akan hancur, kecuali mereka melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmunya dilandasi dengan dasar ikhlas. Mukhlisun wan mukhlisuna ala khatarin adim. Dan orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas pun ala khatarin adim, masih dalam bahaya, belum tentu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ikhlas, yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas dalam itu semuanya, masih dikatakan oleh Rasul ala khatarin adim, dalam bahaya. Jadi tidak mudah. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajallu syai'in ya ajallu syai'in yas'adu minal arad ila sama adalah al-ikhlas. Sebaik-baik dan semulia-mulia sesuatu yang naik dari bumi menuju langit, tidak yang lain adalah kecuali ikhlas. Jadi sebaik-baik sesuatu yang naik dari bumi ke langit adalah ikhlas. Sulit untuk mencari ikhlas. Kita suka dipuji oleh orang, kita senang ketika orang mengetahui kelebihan kita, ibadah kita, salat kita, Quran kita. Itu beda dengan salaf dulu. Ketika mereka, salafus saleh melakukan ibadah, mereka sekuat tenaga, sebisa-bisanya mereka menyembunyikan ibadah mereka sehingga mereka tidak mau diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang mereka dalam keadaan puasa. Ketika mereka dalam keadaan puasa tidak makan, tidak minum, sehingga sampai-sampai bibirnya, kalau puasa orang kadang kering kan, tidak makan, tidak minum. Tapi mereka agar tidak diketahui bahwasanya mereka dalam keadaan puasa, mereka basahkan bibir mereka, dibasahi sebelum keluar rumah, sebelum menghadap kepada manusia, sehingga terlihat seakan-akan habis minum, terlihat bukan orang yang sedang puasa, padahal puasa, dibasahi. Kalau kita kan beda, malah kita yang sedang dalam keadaan tidak puasa supaya dikering-keringkan biar dilihat seakan-akan kita puasa. Ya hanuh meludah-ludah lagi. Kadang-kadang gitu. Ini enggak, sebaliknya. Dan kadang-kadang kalau mereka kedatangan tamu dalam keadaan puasa, di rumah mereka datang tamu, sebelum tamu masuk, mereka menyisakan piring-piring dan sisa makanan di ruang tamu. Sehingga ketika tamu masuk, seakan-akan tamu itu melihat, oh ini sedang makan, berarti tidak dalam keadaan puasa. Padahal dia puasa dalam keadaan seperti itu, menutupi ibadahnya. Ini adalah seseorang yang paling mulia, yang ibadahnya, yang dikatakan sirruhum khairun min alaniyatihim. Dalam keadaan tidak ada orang, keadaannya lebih baik daripada di hadapan orang. Itu yang paling mulia. Kalau kita bisa, wah luar biasa. Keadaan kita di saat tidak dilihat oleh orang, di saat kita sendiri, keadaan kita ketika itu lebih baik daripada ketika kita dilihat orang. Ya, ini betul-betul luar biasa kalau kita bisa. Minimal kalau kita tidak bisa seperti ini, minimal jadilah golongan yang kedua, yaitu sirruhum misl alaniyatihim. Mau di depan orang tidak ada orang yang melihat, sama aja, tidak beda. Ini masih selamat. Ini minimal kita bisa masuk di sini. Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang ketiga. Yang golongan ketiga dikatakan bahwasanya sirruhum sarrun min alaniyatihim. Di saat tidak dilihat orang, keadaannya lebih buruk, lebih jelek daripada di saat dilihat orang. Di depan orang, masya Allah, pakai baju takwa putih, kopiah putih, zikir kepada Allah, tangannya ini nampakkan akhlak dan senyum ini, seakan-akan dia zikir terus. Tidak ada orang, maksiat dilakukan, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi atau kita masuk dalam golongan ketiga, mudah-mudahan kita terjaga dari sifat orang yang seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah mereka. Jadi dalam ibadah di malam hari, di saat mereka tertidur, kita lebih dekat untuk mendapatkan ikhlas. Oleh karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, yambahi likulli salikil akhirah an yakuna lahu khabi'ah minal amal as-salih. Sebaiknya bagi orang yang menginginkan kebaikan di akhirat, dia punya celengan, dia punya simpanan, simpanan ibadah yang tidak dilihat oleh orang lain. Jangan mengandalkan ibadah-ibadah yang dilihat oleh orang lain. Itu ibadah belum tentu kita ikhlas di situ. Tapi hendaknya kita punya ibadah yang sekiranya ibadah itu tidak dilihat oleh orang lain kita melaksanakannya. Dianjurkan seperti itu Imam Syafi'i. Ini baru dekat kepada ikhlas. Ya, di malam hari tahajud kita baca Quran tidak ada orang tahu. Baca Qurannya diam-diam, jangan keras-keras tetangga dengar semuanya. Ya, ketika kita sholat, ya kita tahajud di situ, kita sujud kepada Allah, kita merendahkan diri kepada Allah, kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala paling enak. Curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sebaik-baiknya curhat. Kalau kita curhat kepada manusia, mungkin manusia yang kita curhati belum tentu suka, belum tentu senang. Bahkan bisa jadi dia musuh kepada kita. Tapi kita curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mendekat kepada kita. Allah akan membantu kita. Allah akan mendengarkan dengan penuh kasih sayang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ini dan itu apa yang kita inginkan. Yang sebagaimana sudah kita sebutkan dalam hadis yang masyhur, dalam hadis Al-Qudsi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hatta hina yabqa sulusul lail al-akhir fayaqulu hal min mustaghfirin atau hal man yad'uni fayaqulu hal min sa'ilin fa'utiya wa hal min mustaghfirin fa'afirla. Di situ Allah Subhanahu wa taala yang maknanya akan menyuarakan suaranya, mengumumkan pengumumannya di saat menjelang subuh hari, menjelang subuh di malam hari. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan berteriak mengatakan, "Hai wahai hamba-hambaku, di antara kalian adakah yang mau meminta kepadaku? Adakah di antara kalian punya hajat kepadaku? Aku penuhi hajatmu." Mungkin di antara kalian ada yang punya penuh dengan dosa, mau mengharap ampunanku, aku ampuni dosa-dosanya sekarang. Di antara kalian mungkin akan berdoa, aku akan kabulkan doanya. Itu tiap malam disuarakan oleh Allah Subhanahu wa taala sahibul haq. Allah Subhanahu wa taala yang qadir ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya kebaikan kita dan kejelekan kita, di tangannya rezeki yang kita dapatkan. Menawarkan hal tersebut di malam hari menjelang subuh. Eman kalau kita dalam keadaan ketika itu dalam keadaan tertidur lelap, tidak datang menghadap kepada Allah, munajat kepada Allah, ya Allah. Kadang sebagian salihin ya ketika tahajud itu tidak lain hanya mengucapkan kata-kata ana ana ana. Ini cerita diceritakan oleh muridnya, yang mana muridnya ini mempunyai istri. Suatu waktu istrinya ini terlihat oleh gurunya. Karena muridnya ini sangat ta'zim kepada gurunya, dia khawatir ketika istrinya terlihat oleh gurunya, dia khawatir gurunya senang kepada istrinya, dia cerai. Dan dia langsung datang kepada gurunya, dia mengatakan, "Wahai guruku, istriku sudah ana cerai dan aku mengharap kamu menikahinya." Dinikahi. Setelah berapa tahun dicerai sama gurunya. Setelah dicerai dikawin lagi oleh muridnya. Ketika dikawin lagi oleh muridnya, di situ muridnya bertanya, "Bagaimana keadaan suamimu dulu? Di waktu tahajudnya gimana ibadahnya, gimana bacaan Qur'annya?" Katanya istrinya, "Demi Allah aku tidak melihat dia banyak sholat ketika tahajud. Tidak aku melihat dia banyak mengajar Qur'an. Terus apa yang dia lakukan? Dia orang soleh, dia orang wali min awliya'illah." Dia hanya mengatakan, "Ana, ana, ana. Aku, aku, aku." Akhirnya muridnya langsung faham. "Wahai fulanah, kalau begitu dia adalah orang besar. Dia adalah orang yang mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tawaran Allah, hal min mustaghfirin fa'ufirlah, hal min sa'ilin fa'utiya. Semuanya dia dengar dan dia menjawab, ana. Adakah di antara kalian meminta ampunan kepadaku?" Dia menjawab, "Allah. Ana ya Allah, aku. Ana, ana, ana." Mendengar langsung suara Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Hendaknya kita memiliki amal soleh, ibadah yang tidak dilihat oleh orang. Aqrab ilal ikhlas. Lebih dekat kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahajud di waktu malam hari. Aqrab ilal ikhlas. Di saat itu juga ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu lebih bersih. Hati kita itu lebih konsentrasi. Di siang hari kita pikiran kepada dunia, dagangan kita, kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita lihat, tapi di malam hari sunyi, kita tidak pikiran apa-apa, masih tenang, pikiran kita tidak ada dalam sesuatu yang lain. Ya, di situ ibadah lebih konsentrasi, ibadah lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, as-salafus saleh ya sangat-sangat ya betul-betul seakan-akan tidak mengizinkan kepada seseorang untuk meninggalkan tahajud walaupun sebentar, walaupun hanya 3 rakaat, walaupun hanya 5 menit. Yang penting pernah, atau yang penting bangun walaupun hanya sekedar 3 rakaat dia laksanakan. Habis itu mau tidur lagi, nunggu subuh, yang penting dia sempat bangun menjelang subuh, itu adalah sudah cukup. Makanya mereka salafus saleh punya kebiasaan membangunkan anak-anak mereka yang masih kecil di waktu menjelang subuh. Dibangunkan apa? Biar terbiasa. Biar terbiasa semenjak dini untuk tahajud. Karena anak kecil akan tumbuh sesuai dengan kebiasaannya. Ketika anak kecil tumbuh kebiasaannya bermain, akan banyak bermain. Ketika anak kecil tumbuh dibiasakan dengan sifat bakhil, dia akan bakhil. Ketika anak kecil tumbuh dan dibiasakan dia menghormati orang yang lain, anak yang lain, dia di waktu besarnya akan tumbuh dengan sifat menghormati orang lain. Oleh karena penting mempunyai atau mendidik anak kecil. Man addaba waladahu shaghiran surra bihi kabiran. Barang siapa yang mendidik anaknya yang masih kecil, maka dia akan menjadi atau menyenangkan anak tersebut nantinya ketika anak tersebut menjadi besar. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak mendidik anaknya yang masih kecil, maka anaknya yang nantinya tumbuh menjadi besar akan menjadi bumerang, akan mengecewakannya dan akan menyakiti kehidupannya. Na'udzubillahi minzalik. Tergantung kita mendidik apa enggak. Oleh itu biasakan anak kita ini pakai pakaian yang menutup aurat. Walaupun anak kecil, kita katakan tidak berdosa. Bahkan anak kecil misalnya yang laki-laki, enggak apa-apa dia pakai emas, perhiasan emas boleh karena belum baligh. Tapi salaf tidak suka. Ulama tidak menginginkan. Biarkan, tidak usah dipakaikan seperti itu. Sutra boleh, pakai sutra walaupun laki-laki kan anak kecil. Tapi jangan, kenapa? Biar tidak menjadi kebiasaan. Pakaian juga demikian, pakaian biasakan pakaian yang muslimah walaupun masih kecil, sehingga terbiasa dengan pakaian tersebut sampai ketika dewasa. Tapi kalau sudah semenjak kecil dibiasakan dengan pakaian yang membuka auratnya, ketika besar pun akan terbiasa seperti itu, melihat dirinya setiap hari seperti itu. Itu dibiasakan, dilatih seperti itu. Makanya al-um punya peranan kecil, punya peranan besar. Seorang ibu di situ punya peranan besar dalam mendidik anaknya. Kenapa? Karena biasanya yang anak itu biasanya selalu dan dekat dengan ibunya. Dan di rumah bersama ibunya. Mungkin kalau ayahnya sering keluar atau jarang kumpul dengan anaknya, ibunya itu yang harusnya betul-betul pandai mendidik anaknya. Al-um madrasatul ula lil walad. Ibu adalah madrasah al-ula, sekolah pertama bagi seorang anak. Di situ anak pertama kali belajar, belajar dengan ibunya. Jadi ibunya harus mengajari dengan ajaran yang baik, dengan didikan yang baik. Maka di situ salafus saleh termasuk membiasakan anak-anak mereka untuk bangun. Bahkan walaupun tidak sholat, sekalipun tidak sholat, tidak apa-apa bangun. Bahkan walaupun mereka bermain, di saat bangun mereka main malah, tidak apa-apa. Yang penting biasa bangun dulu. Nanti sedikit-sedikit malah suatu waktu sudah biasa bangun, dia bisa ibadah. Makanya kan Abu Yazid Al-Bustami, sufi kabir, Abu Yazid Al-Bustami suatu waktu dia melihat ayahnya. Melihat ayahnya ini mengajarinya Al-Quran, membaca Al-Quran kepada anaknya. Kemudian sampai bacaan itu kepada surat Ya Ayyuhal Muzammil, Kumil Layla Illa Qalila. Ya Ayyuhal Muzammil, Kumil Layla Illa Qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dari selimutmu, bangunlah dari tidurmu dan tahajudlah. Maka di situ Abu Yazid yang masih kecil bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, siapa ini yang diajak ngomong oleh Allah ini, siapa? Itu ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala, ayatnya Allah. Allah mengajak ngomong siapa? Maka ayahnya mengatakan, itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan dalam ayat ini untuk bangun di malam hari. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya tahajud itu wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum adanya salat 5 waktu, sebelum diwajibkan 5 waktu, ibadahnya adalah tahajud. Maka di situ sampai bacaan ketika dikatakan seperti itu oleh ayahnya, Abu Yazid Al-Bustami bertanya lagi kepada ayahnya, wahai ayahku, tapi aku tidak melihat kamu itu tahajud. aku tidak melihat kamu itu bangun malam. Maka ayahnya mengatakan, ya fulan, itu kan perintah Allah kepada Nabi Muhammad, bukan kepadaku. Itu Nabi Muhammad khusus. Maka kemudian sampai ayat yang ke-20 dibaca, wa ta'ifatun minallazina ma'ak, dan sekelompok orang yang bersamamu, yang bangun malam dan tahajud bersamamu, wahai Muhammad. Maka di situ Abu Yazid bertanya lagi kepada ayahnya, siapa itu sekelompok orang yang tahajud bersama Nabi Muhammad? Oh, mereka adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Oh, jadi sahabat Nabi Muhammad bangun malam? Iya. Terus kamu tidak bangun malam seperti sahabatnya Nabi Muhammad? Oh, enggak. Sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang kuat, imannya kuat, beda dengan kita, maqamnya lain. Ketanya Abu Yazid Al-Bustamih ketika itu, la khaira fi rajulin la yasluk maslak Muhammad wala ashab Muhammad. Tidak ada kebaikannya bagi seseorang kalau tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad dan tidak mengikuti jalannya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu Abu Yazid Al-Bustami yang masih kecil, dia membiasakan diri untuk tahajud sampai ayahnya pun mau tidak mau ketika itu akhirnya ikut-ikutan juga tahajud. Pelajaran dari situ, anak kecil dibiasakan untuk tahajud. Oleh karena itu dalam tahajud ini butuh sesuatu yang kita harus berjuang. Pertama kali kita harus mujahadah. Ya, kita tidak bisa mendapatkan kebiasaan tahajud kecuali kalau awalnya kita bisa melawan hawa nafsu kita. Namanya ya tidur, sesuatu yang nikmat, apalagi seperti suasana sekarang ini. Hujan rintik-rintik. Ya, keadaan dingin. Kasur lembut, guling dan bantal sudah siap. Mau bangun itu sulit. Ya, kalau kita tidak mujahadah, tidak bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kalian mau bermujahadah, kalian mau melawan hawa nafsu kalian bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri kepada mereka jalan menuju kami. Makanya kan Abu Yazid Al-Bustami juga pernah berdoa dan selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kaifa asilu ilaik, ya Allah, bagaimana cara aku ini bisa sampai kepadamu, ya Allah, dekat kepadamu, menjadi kekasihmu, apa caranya? Tahu-tahu dia diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah mengatakan kepadanya, utruk nafsak wa ta'al ilayya, tinggalkan hawa nafsumu, jangan kamu ikuti hawa nafsumu, wa ta'al ilayya, baru kamu bisa datang dan kemari kepadaku. Abu Yazid Al-Bustami, maka dia dari itu dia bisa menjadi kekasih Allah, bisa menjadi wali Allah karena meninggalkan hawa nafsu, mujahadah. Yazid Al-Sabit Al-Bunani, dia mengatakan, kabattu layla istina sana summa tana'amtu bihi istina sana. Aku ini ketika tahajud pertama-tama tidak nikmat, bukan langsung tahajud nikmat, enggak, susah payah dulu, berat melawannya, ngantuk, kepingin tidur rasanya. Dalam keadaan seperti itu, semua orang tidur sunyi, kita ingin juga tidur bersama seperti mereka. Tapi apa katanya Abu Yazid Sabit Al-Bunani? Ya, aku berusaha, terus berjuang, mujahadah. Ternyata tidak juga mendapatkan nikmat sampai berapa lama? 20 tahun. Jadi 20 tahun itu baru kemudian setelah itu baru mendapatkan nikmat, mujahadahnya. Tapi dia tidak berhenti kalau kita tidak berusaha. Tidak tahajud-tahajud. Bahkan Abu Sabit Al-Bunani ini, yang diantara yang disebutkan dalam manakibnya, sewaktu beliau meninggal, sewaktu beliau wafat dan dikubur, di saat mereka itu menguburnya, di situ ada satu labinah, satu kayu atau satu batu yang digunakan untuk menutup jasadnya, itu terjatuh. Batu terakhir terjatuh sehingga terbuka lagi jasad daripada Sabit Al-Bunani. Ternyata dalam keadaan terbuka terlihat lagi jasad Sabit Al-Bunani ini dalam keadaan sudah berdiri dan dalam keadaan sedang sholat. Bayangkan, belum ditutup kuburannya ini, tahu-tahu sudah didapati dalam keadaan sholat. Kaget semua yang ngubur, sehingga mereka itu bertanya-tanya, dapat makom seperti ini Sabit Al-Bunani dengan sebab apa, dengan ibadah apa? Mereka tanya kepada keluarganya. Ternyata mereka keluarganya mengatakan, oh, ternyata dikabulkan doanya. Doa apa? Karena apa? Suhaib al-Bunani tahajud setiap malam dan setiap tahajud tidak lupa berdoa dengan doa Allahumma in a'taita ahadan as-salata fi qabrihi fa'atini iyaha. Ya Allah, jika kamu memberikan kepada seseorang bisa melaksanakan sholat di dalam kuburnya, dia tidak ingin waktu meninggal di alam barzah dia tidak bisa sholat lagi. Tidak ingin itu terjadi. Dia ingin ketika wafat di alam barzah dikubur, dia tetap bisa sholat. Dari cintanya dan senangnya, nikmatnya dia merasakan sholat. In kunta a'taita ahadan, dia tidak tahu apakah Allah pernah memberi nikmat kepada seseorang bisa sholat di dalam kuburnya atau tidak. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau kamu memberikan kepada seseorang bisa melaksanakan sholat dalam kuburnya, berikan aku nikmat tersebut. Dan ternyata Allah tidak menyia-nyiakan doanya. Baru dikubur, baru ditutup, sudah sholat berdiri. Sabit al-Bunani. Ya, ini dia berusaha mujahadah terlebih dahulu, melawan hawa nafsu terlebih dahulu, terdibiasakan terlebih dahulu, perlu biasa. Selain itu juga tentunya, ya, kita harus perlu memperhatikan sesuatu-sesuatu yang lain agar kita bisa mudah untuk tahajud. Di antaranya tentunya, jangan kita tidur di malam hari terlambat, kita tidur jam 2. Ya mau bangun gimana? Nonton bola sampai malam. Tidurnya jam 2 baru tidur. Ya insya Allah jam 7 bangun. Bukan tahajud apa namanya itu. Jadi awali tidurnya jam 10 tidur. Akhir paling akhir jam 11 tidur. Sehingga dia bisa. Karena kita manusia. Kita bukan robot. Bisa disetel gitu. Ya kita gak bisa seperti itu. Kita perlu istirahat. Kita bisa tidur. Perlu tidur. Ya, kita juga punya kewajiban untuk memberikan hak kita kepada diri kita. Kita punya hak kepada diri kita untuk memberinya istirahat, memberinya tidur, waktu untuk tidur, waktu untuk istirahat. Makanya kan Salman Al-Farisi ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abu Darda, sehingga hidup satu rumah dengan Abu Darda, Salman Al-Farisi ini suatu waktu bertanya kepada istrinya, istri Abu Darda, kamu ini kok berpakaian seperti ini, tidak sama sekali berdandan kepada suaminya, tidak sama sekali terlihat cantik untuk suaminya. Maka di istrinya mengatakan, Zawji Abu Darda laisa lahu raghbah fiyya. Suamiku Abu Darda tidak punya keinginan, tidak punya kesenangan kepadaku lagi. Ya, mungkin kita lanjutkan pelajaran yang akan datang. Fatihah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.